Dari membersihkan hati yang melakukan Ingin segera che per loro. E tu sei stato ben a punto ad attestare una taglia di gara, ora che quali che carmati che tu hai dica, ora mi importa portarmi tu verso la domania, e che la mia messa a visti la razza lo sei. Ora mi perdua, ora mi dica, ma la dica è verità, mi nuovo, niente di che ora mi dica, per il mondo mi nuovo, e che per il mondo mi nuovo, e che per il mondo mi nuovo, sarà mia va, yeah. Dikatakan oleh Allah, wajah satu rontum mau dimilhah setiap anggota tubuh mengalami sekarat dan kepedihan sampai ke tenggorokan. Mulai saat itu putuslah harapan terhadap dunia, perhatian kepada keluarga, tertutupnya pintu taubat, dan semua suasana yang ada adalah penyesalan dan kegelisahan. Itulah yang dikatakan oleh Allah, hatta saya bayangkan makanya malam itu. mukanya sudah mulai membengkak dan robek, mengeluarkan darah kotor yang menjijikkan. Perutnya sudah mulai mengembung, bahkan mungkin sobek, mengeluarkan bau amil menjadi santapan cacing tanah. Waktu dulu rupawan dan aromanya wangi dan tampaknya sangat menawar. Setelah itu beliau pingsan. Memang betul dari diri sendiri. Kematian itulah yang ditakutkan orang. Kematian nasihat semua orang dan nasihat paling jujur tidak ada yang tidak kena. Kalau sudah hadir pasti kena. Kalau sudah datang semua akan tertegur. Yang sombong, yang angkuh dan lemah dan tidak berdaya di depan kematian semuanya hampir sama. Ketika sudah di alam kubur, seperti yang dikatakan oleh sang penyair, walau anna ila mitna muhibna bagan al-mautu bayata kulli hayyin. Seandainya ketika kita mati dibiarkan, maka ketahuilah kematian akan menjadi harapan semua orang. Walakinna ila mitna muhibna, akan tetapi ketika mati pasti kita akan dibangkitnya. Walus al-ba'du an kulli hayyin, dan akan ditanya tentang segala sesuatu. Selama ini dia tunjukkan untuk menegakkan sunnah Rasulullah, dia pulang Jadi ditunjukkan oleh Allah Rasulnya di dalam hadis Nabi ini. Kemudian pemicu utama siksa kubur, ada yang menjadi sebab umum siksa kubur, yaitu kejahilan mereka terhadap Allah, mereka tidak memberikan ketaatan, melakukan kemaksiatan, Allah tidak menyiksa ruh, Allah tidak menyiksa ruh yang mengenalnya, mencintainya, mengikuti perintah. Jadi kedua sebab khusus yang banyaknya adalah benjing sama namimah, hikmah tersebut tadi cukup. Nah, saya akan sampaikan sekarang. Setelah manusia mengalami rintangan siksa kubur dan alam, nikmat kubur dan alam, maka suatu ketika Allah akan menghancurkan bumi. Itulah yang dikatakan oleh Allah, "Idza zulzilatil ardhu zilzalaha." Guncangan itu saking dahsyatnya sampai membuat gunung-gunung jebol. Yang dikatakan oleh Allah, "Wa idza husatil jibalu basta." Fakana haba'an munbatta. Dan pada saat itu langsung terlihat matahari itu. Karena di gunung yang dilipat oleh Allah, itulah yang dimaksud firman Allah, "Idza syamsu kuwirat." Lalu bintang-bintang berjatuhan, "Wa idza nujum kadarat." Lalu karena jebol tapi aku tidak bisa menjamin kamu Jadi sampai dia mengatakan dia laitana kadil qadhi ma'amni ma'amna 'anni ma ya hadha kadhi sultaniya qudhu wa qulu. Dia mengatakan akhirnya, ya Allah, hadirkan kematian untuk saya saja. Sekarang sudah tidak bisa menjaminku itu kekuasaan saya. Harta saya akhirnya Yeah, you love it. Inilah evidensi kepada Allah. Terakhir, inna ya, di dalam surat Yasin, inna fil jannati syuhul fasul lima. Kita lanjut di kesempatan lain karena ini sudah jam 9:30 kurang 20 menit. Dan barangkali ada yang jawab saya tidak ada perlu ditanyakan, sebagainya belum ada. Nanti masih raga juga tidak tinggal tunggu. Saya segera terakhir dan tidak ada yang tanya. Karena tidak ada yang tanya jadi belum dijawab. Indeed, I'll see you all. dipanggil dulu pakai adat. Allahu Akbar berarti yang lainnya. Jadi ayo Allahu Akbar butuh diefemin konvertilnya supaya stresnya ininya dan yang lainnya, apalagi yang selama ini diproses dari pagi sampai siang otaknya ngurusin dunia dunia dunia, biasanya untuk sholat ini susah, makanya ditarik pelan pelan ayo diada suruh jawab butuh sholat sunnah. Nah ini kan masuk sih ya, gitu coba itu sekarang datang sambil lari lari ke masjid ketinggalan sholat khusyuk nggak kan? Mungkin Allah. Makanya ulama-ulama itu rata-rata minimal sebelumnya itu kadang-kadang jadi maaf kita Jumat itu aja nih sama yang nama itu datangnya mepet tiap hari dapatnya telur aja kadang telur kadang-kadang imam sudah khutbah datang ah telur itu dengan jerawat parah pak. Jangan kayak ngotak telur aja pas. Siapa yang sekarang kata Rasulullah, mari kita sayo pada Jum'at khusus janabah. Siapa yang mandi Jum'at seperti mandi Jum'at summa roha ila majiri fagaan nama horoba badanatan seperti bukan ngotak waman roha misra'at ditani yang fagaan nama horoba badanatan terus sampai minggu. Ini soal sholat. Dan sekarang ini banyak orang yang mulai mengingat sholat. Dan kata Umar bin Khattab di dalam siasat syariahnya Ibn Qayyim Ibn Taimiyah diturunkan, kalau mengukur pejabat, mengukur pimpinan, mengukur iman, mengukurlah sholat. Karena siapa yang menyinyirkan sholat, maka urusan selain sholat itu menyinyirkan yang belum sholat. Ustaz, apa yang dimaksud dengan dua surga yang al-jannah ada maksudnya di sini kuburnya. Wa liman khafa Allaha rabbihi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Itu maksudnya jannah. Tadi ada sungai, ada air matanya ini. Ada mata airnya. Terus bini apa kiratul wanam dikerti di sini buah-buah itu berarti kubur bini mami kulli bagi hati zaujan. Jadi selalu bagau kita nanti buah-buah pasangan yang maksudnya apa, jadi kembar-kembar mirip-mirip tapi wakannya pasangnya beda-beda ya. Dan itu semuanya gampang dipetik kubur buhadanya kulu wa syurdu hadinam lima asbatu fil ayyam bil khawatir. Makan dan minum dengan sekar sebagai balasan kamu di dunia. Apabila manusia merasakan kiamat adalah sebelum manusia, maka alangkah rupinya dan sudah dekat saat itu. Jadi bagaimana melihat sini? Ya, bagaimana sisi kami yang Allah? Ya itu adil. Adil. Anda mengukur keadilan, jangan mengukur keadilan perasaan. Keadilan menurut Allah dan dari sisi Allah. Yeah. Makanya orang dimasukkan ke neraka berdasarkan adilnya Allah, dimasukkan surga berdasarkan rahmatnya. Jadi sama orang lahir dalam keadaan cacat. Adil. Di mana sisi keadilannya? Lebih sempurnanya nanti ketemu Allah. Anda akan dijelaskan. Nanti hisap satu persatu nanti dijelaskan. Siapa yang kamu punya sekarang merasa ditolim oleh Allah? Karena Allah sudah pernah mengajar bahwa ma'ruf yang lebih luar biasa. Orang yang mungkin tolim. Bagaimana nasib bagi Ahlul Bid'ah dan Ahlul Bawah? Dari mulai rintangan di mahsyar tadi juga saya jelaskan tingkat bolongnya Qutoba itu adalah ahli bid'ah yang dimaksudkan. Qutoba umatik adalah ahli bid'ah. Kemudian nanti di mahsyar juga begitu ya, orang-orang yang melakukan kecurangan agar terus nanti dinerangkan dan bahkan tidak diberikan minum kelaga kausa. biar waktu maksimal. Tolong beri nasihat kepada kami yang agar mengadakan pertemuan Mr. Dekan ada ini. Ini terakhir aja deh. Oh iya, besok kita bahas wadah ke rumah tangga satu hari seberapa. Kalau gitu gak kita jawab. Ini ada dari durhaka kepada kedua orang tua. Betul Pak? Durhaka kepada orang tua. Di antara sekian makhluk semua Fatimah dan dosa besar. Karena dijawab semoga di bukan al-jannatul ahla ahda bil ummahat. Ini hadis palsu, rawahu guru-guru TK. Karena guru-guru TK paling banyak yang meriwayatkan yang ngajarin anak. Yang benar, artinya di sini makna suhar surga yang begitu kita aja terasa waktu ini gue injek-injek. Suhar surganya anak itu di bawah menghinakan diri untuk orang tuanya, mengabdikan diri untuk orang tuanya, berbakti untuk orang tuanya. Ini tentang durhaka dan menyukai khawar. Khawar jelas itu orang yang nanti kecanduan khawar nanti tidak diberikan minuman khawar surga. Dan khawar surga tadi dikatakan oleh Allah, masya Allah. Ya, ini saya kira pas sekali, ya, 5 menit. Kalau itu yoga ini sudah keluar 2 inova. Jadi inova di yoga itu keluar 2 menit, 1 inova, 1 inova, 3 lebih. Kecuali untuk orang-orang Indonesia, ya 5 jam dapat kerbus satu, mancing, dan gitu. Makanya kalau di sini waktu itu tidak terlalu masalah, kan itu kan. Ini saya, makanya saya pesan buat nanggung, ya. Ini Ramadan maksimalkan. Umur belum tentu mati lagi. Terus pokoknya gitu loh, aku punya prinsip, ya Allah, kalau bisa sudah sumpah di hadapan Allah, maksimal Allah. Maksudnya, ya Allah, saya gak mau keluar keringat kalau gak ada surga. Kalau begitu beres. Yang terutama ada yang punya hobi mancing ini. Ini anaknya ini. Mancing itu hobinya orang konser. Gimana gagal konser? Udah berumah tangga, istri anak-anak, ditawarin ketemu ikan sama istri dibil ikan. Lebih gak waras lagi, ikan udah dibeli dia pas lagi kan dipancing. Sudah terlalu orang gila aja masih mendingan beli di bawah pulang ya. Apalagi harap bercampur, nonton TV juga diperhatikan. Subhanatus aluna yawmanidin a'adin na'im. Dan waktu termasuk ni'mat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ni'matan yamakunun fihi makasirun minannas as-sihhatu wal afiyah. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu sehat sama roh pikiran. Sehat pikiran keluar gak nikmat. Berapa banyak orang yang masuk ngaji kenal? Yang sekarang dari Jumbo enak mas. Untuk kesimpulannya hanya rekamannya kepada dia. Tidak paham dua kali. Jadi kan berapa? 5. Ngaduk dua kali. Tinggal 3. Jadi habis. Ya Allah. Gitu kita surga tadi tinggal tertinggi. Ya. Terus kemudian Ramadan. Ya Masya Allah. Yang dikatakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran. Ya Ibn Dalina. Kutiba alaikum sekian sampai syahrul Ramadan dari kunci dari Quran. Kita kejar Quran, kita berjuz, kita ulangi, kita baca, kita ulangi, kita baca. Semoga kita mendapatkan barokahnya Quran. Quran itu berkah kalau dibaca dirumahkan. Kita pun anzalna ilaika mubarakun maka Quran. Dia tahu bukan kunci mah. Kita bunyi di depan rumah supaya itu ada orang gitu buat untuk ciman-ciman yang aneh supaya naik bus gak bayar baca wajahnya namanya PIA ini usah dan pengembang di usah dan usir obla yang syurut 41 kali gak nafas ya gak bayar karena pingsan gitu ya. Demikian.